إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa kembali ta'lim. Dan ana minta maaf karena terlambat. Kalau kemarin enggak terlambat, antum yang terlambat. Nah, hari ini saya yang terlambat. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca kitab Lamudduril Manthur sampai yang terakhir. Nomor yang berapa? Ada yang tahu? Supaya tidak terulang. Ada yang menulis sebelumnya? Pada pertemuan yang terakhir, sepertinya tentang sifat-sifat al-ghuraba, orang yang asing di tengah-tengah umat yang jumlahnya banyak tetapi asing. Keasingan mereka ini juga di tengah-tengah umat Islam, bukan hanya asing di tengah-tengah umat manusia yang mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang musyrik, macam-macam. Disebutkan dalam nas beberapa riwayat yang telah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Tuba lil ghuraba." Tuba, kebaikan bagi orang-orang yang asing. Tuba memiliki makna banyak, di antaranya adalah syajaratun fil jannah, satu pohon yang berada di dalam al-jannah. Ini juga tuba diberikan kepada orang yang asing. Siapakah orang yang asing itu? Rasulullah SAW beliau ditanya, qila wa minal ghuraba, siapakah orang yang asing itu wahai Rasul? Berarti di sini menunjukkan bahwa asing yang dimaukan di sini bukan sembarangan asing, tetapi asing yang sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, nasun salihun qalilun fi unasin su'in kathirin. Manusia-manusia yang saleh tetapi jumlahnya sedikit di tengah-tengah manusia-manusia yang banyak jumlahnya namun jelek. Orang yang saleh keberadaannya di tengah-tengah umat yang banyak tetapi mayoritasnya adalah manusia-manusia yang jelek. Sehingga keasingan ini tidak sembarangan asing. Orang pang, kaum pang itu pun asing, bang. Asing tidak? Asing dengan cukuran rambut yang seperti itu. Ya, asing. Tetapi bukan itu yang dimaukan. Asing yang dimaukan oleh Nabi al-ghuraba yang akan mendapatkan tuba di surga Allah Azza wa Jal adalah orang yang saleh di tengah-tengah manusia yang mayoritasnya jelek. Salih di sini diterangkan oleh para ulama, la yakun salihan illa ay wafiqan nabiy alaihi salatu wassalam. Tidaklah seorang dikatakan salih kecuali jika dia sesuai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidaklah orang itu dikatakan salih atau salihun atau beramal saleh sampai dia mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang dikatakan saleh. Di tengah-tengah masyarakat yang su'in, masyarakat yang jelek. Masyarakat yang jelek adalah orang-orang yang pendosa, ahlul maksiat. Orang yang jelek itu adalah ahlul bid'ah yang menghidup-hidupkan sesuatu yang tidak disunnahkan. Orang yang jelek itu adalah orang kafir dan juga orang musyrik. Mereka termasuk dari lafaz su'in kathirin. Orang yang banyak jumlahnya namun mereka jelek, buruk. Buruk agamanya, buruk perangainya, buruk pula perbuatan dia. Nah, ketika masyarakat yang seperti itu carut marutnya, ketika masyarakat jauh dari ilmu, ketika masyarakat kaum yang banyak jauh dari tauhid wa sunnah, ternyata Allah berikan kepada kita petunjuk sehingga mengenal akidah sahihah dan mengenal amal yang saleh. Ini hal yang luar biasa, hal yang harus kita syukuri, karena jarang orang yang mendapatkan nikmat yang satu ini di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian parah, baik secara syahwatnya ataupun secara syubhatnya. Maka bersyukurlah wahai kaum muslimin kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Allah azza wa jal memudahkan kepada kita guna senang dengan sunnah, memudahkan kepada kita gemar talabul ilmi. Dengan talabul ilmi maka akan jelas antara al-haq wal batil, antara tauhid dengan syirik. Bersyukurlah, karena ini jarang orangnya, sedikit. Sampai-sampai Rasul menyebutkan dengan kalimat al-ghuraba, orang-orang yang asing. Itu orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di saat manusia mayoritasnya menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Ini. Juga telah kita masuk pada pembahasan ucapan yang lainnya, ucapan Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la takhtar bikathratil halikin. Al Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, ikutilah oleh kalian jalan petunjuk. Ikutilah oleh kalian bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa la yadurruka qillatus salikin. Dan tidak akan membahayakanmu jumlah yang sedikit yang menempuh jalannya Rasul. Yani sedikitnya jumlahmu itu tidak masalah. Tidak akan berbahaya. Ketika kita tetap berpegang dengan sunnah. Komit dengan sunnah. Tentunya disertai dengan mengingkari segala bentuk penyimpangan dalam agama ini. Bentuknya kesyirikan, kekufuran, ataupun kebid'ahan, ataupun yang lainnya. La yaduruka. Tidak akan membahayakanmu, memadorotimu, walaupun jumlahmu sedikit. Karena memang sunnatullah sudah menjadi ketetapannya Allah bahwa orang yang akan mengikuti jejaknya Nabi ya jumlahnya sedikit dibandingkan dengan mayoritas manusia. Ini dia. Sampai-sampai penggambaran Rasul alaihi salatu wasalam adalah seperti kasyartil bayda fi sauril aswad. Nabi menggambarkan umatnya beliau dibandingkan dengan umat manusia semuanya bagaikan seperti rambut yang putih, satu helai rambut yang putih pada tubuh banteng yang berwarna hitam. Ini kasyaratil syar, rambut al-bayda putih fi thawril aswad, pada badan thawr, banteng atau sapi yang berwarna hitam. Ini sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sudah disebutkan pula dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyya syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, sedikit. Ini. Dan memang disebutkan dalam ayat yang telah kita lewati, qalilan mimman anjayna minhum, sedikit memang yang kami selamatkan dari manusia itu sedikit. Yang mayoritasnya dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita lewati dalam pembahasan yang kemarin. Bahwa kisah yang sudah ada dalam sejarah Bani Adam. Antara yang mengikuti ajaran para rasul dibandingkan dengan yang menentang ajarannya para rasul, lebih banyak yang menentang. Yang mengikuti jejaknya Nuh, naik di kapalnya Nuh sedikit dibandingkan dengan jumlah manusia yang tenggelam di waktu itu. Yang mengikuti jejaknya Nabi Saleh, Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut sedikit. Yang lainnya Allah hancurkan, kaum Samud, Iram, ini kaum Ad Allah hancurkan, kaum yang banyak jumlahnya Allah hancurkan mereka semuanya. Memang dari dulu sampai sekarang ini sedikit, tetapi kesedikitan itu tidaklah membahayakanmu selama kamu berpegang teguh dengan al-huda, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wala kemudian ke beliau, wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan hati-hatilah kamu dari jalan-jalan kesesatan. Hati-hati. Jauhi jalan kesesatan. Jangan ikut serta ke sana. Kenapa? Wala takhdar bi katratil halikin. Dan jangan pula kamu tertipu dengan banyaknya pelakunya. Artinya, ketika seorang takut dengan kesendirian, takut dengan berbeda dengan masyarakat banyak, maka dia akan bergabung dengan masyarakat yang banyak. Walaupun dia tahu masyarakat berada di atas sebuah kebid'ahan umpamanya. Satu kaum berada di atas kesesatan. Dan dia tahu tapi tidak kuat menahan. Ya. Akhirnya ya sudahlah, daripada deweki. Bahasa kitanya deweki. Daripada dianggap nyeleneh. Ora pada kabiliane. Ya wislah, gabung akhirnya. Sing penting akeh batire, grabya grubyuk. Ini. Beberapa orang diantara saudara kita lemah. Pernah dijumpai dan dinasehati, kenapa kok tidak kokoh dalam melakukan sunnah. saya sendirian. Engkau nek ana batire lah, gelem aku. Lo batire si kapan, Pak? Berarti kalau selama tidak ada batir di kampungmu, kamu tidak akan mengerjakan sunnah? Ya, bot. Masih tetap seperti itu. Ini karena apa? Dia takut dengan kesendirian, takut dengan jumlah yang sedikit, dan dia tergiur dengan apa? Bergabungnya dengan jumlah yang banyak, walaupun itu kesesatan. Bahkan dia membela diri, atau beberapa orang bela diri, ya, sing akeh mok sing bener, sing setitik mesti sing salah. Penilaian yang batil, yang banyak itu malah yang batil, yang hak itu memang sedikit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala in tuti' akthar man fil ard yudillukan sabili. Allah memperingatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau wahai Nabi mengikuti mayoritas manusia yang ada di bumi ini, maka sungguh mereka akan menyebabkan engkau tersesat dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi tolak ukur kita adalah as-sunnah. Yang menjadi tolak ukur kita adalah al-huda, petunjuknya Nabi. Kalau kita berada pada sebuah tempat yang jumlahnya sedikit, tidak masalah. Selama kita berpegang dengan as-sunnah an-nabawiyah, tidak usah takut dengan kesendirian. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan hal itu. Tetapi Allah memberikan jaminan, Allah akan menolongnya walaupun jumlahnya sedikit. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq mansuratan ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus-menerus ada sekelompok kecil. Nabi mengistilahkan dengan kalimat ta'ifatun. Kalau ta'ifah ini menunjukkan pada jumlah yang sedikit. Akan terus-menerus ada sekelompok sedikit dari umatku yang mereka selalu menampakkan al-haq, mendakwahkan al-haq, membohirkan al-haq, mewujudkan nyata al-haq, walaupun sedikit. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan membahayakan mereka siapa saja yang menggembosi mereka, siapa saja yang mencela mereka, enggak akan membahayakan. Bahkan disebutkan dengan nas mansuratan, mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dikarenakan mereka di atas al-haq. Jumlahnya sedikit. Bisa difahami hadirin? Sehingga dengan dalil ini, hendaknya kita jangan takut dengan kesedikitan jumlah yang melakukan sunnah, yang mengikuti sunnah. Jangan. Mayoritasnya melakukan bid'ah, ya silahkan. Saya alhamdulillah mendapatkan ilmu tentang sunnah. Harus kokoh yang seperti ini, kaum muslimin. Kita ini kalau pulang ke daerah masing-masing, sholat berjamaah masjidnya, masjid mereka, yang dilakukan di situ berbagai macam bid'ah-bid'ah. Kita sendirian yang mengerti sunnah, memakai jubah di atas mata kaki, celananya berjenggot. Yang lainnya tidak ada. Enjoy saja, Pak. Malah satu hal farhan, satu kebanggaan, satu kegembiraan ketika Allah memberikan kepada kita ilmu sunnah di saat mereka-mereka belum tahu. Ini satu kebanggaan tersendiri. Nikmat yang satu ini tidaklah diberikan kepada semua orang, tetapi kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, itu semuanya adalah atas pilihannya Allah. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah pun menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan malu, Pak. Jangan minder. Jangan kemudian malah sunnah yang ada pada diri kita, kita peridili. Ngerti peridili, Pak? Dicopot, kemudian dibuang, kemudian gabungnya masalah malah sama ahli bid'ah. Sampai-sampai orang mengatakan, kok istobat apa dari salafi? Sehingga dari awam maning, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dia. Rasul memberitahukan kepada kita akan datang masa itu. Karena itu beliau memberitahukan tuba bagi mereka. Satu pohon di dalam surga Allah Azza wa Jal yang begitu rindang, begitu indah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang di atas sunnah di saat masyarakatnya dalam keadaan seperti itu. Di saat manusia yang banyak jumlahnya lupa dengan agama, tergiur dengan duniawi, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa. Ini dia waikum muslimin. Maka kalau kita berjalan dari desa saya sana Mujur sampai ke Purbalingga sini, 1 jam kurang lebih, melewati berapa jumlah orang, Pak? Berapa kampung, berapa wilayah, daerah? Banyak. Yang mengenal sunnah berapa, Pak? Sangat sedikit. Mengenal sunnah, mengenal tauhid dan zahirin, menampakkan, itu sedikit. Apakah kita kemudian minder, takut? Tidak. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, wala yadurruhum qillatus salikin, tidaklah membahayakan hanya dengan sebab sedikitnya yang mengikuti sunnah, tidak berbahaya. Yani tidak akan berdampak apapun. Kadangkala jiwa kita yang kerdil, malu. Ya. Ada di masyarakat kita, wahai kaum muslimin, dan ini merasuki ikhwanuna salafiyin. Kalau ke kantor-kantor resmi, instansi resmi, ya, ke bank-bank umpamanya, pakai celana cungklang, izin, Pak. Sampai pernah ada, tapi tidak berani mengucapkan langsung, mengatakan sing sopan, katok-katok pendek, disebut seperti itu. Ikhwan, ini langsung, ini sunnah, ini akhlakul karimah. Akhlakul karimah ada akhlaknya Nabi, mengikuti sunnah Nabi, celananya di atas mata kaki, mau ke tempat manapun tetap seperti ini seorang muslim. Ini akhlakul karimah. Fakadah ikhwan, bisa dipahami? Ini. Tapi ini dewekan keburu ya, orang apa-apa. Kadang izin, kadang takut. Lah, tidak perlu. Sunnah itu mulia. Mengikuti Rasul itu mulia. Bukan sebuah kehinaan. Lalu sekarang ini malah kebalik. Kebalik. Yang melanggar Islam enggak malu. Ya, yang musbil, yang ini ya enggak malu. Wanita yang wanitanya malah enggak musbil. Wanitanya celananya sudah ketat, segitu lagi, aduh. Enggak malu, Pak. Ini zaman yang sudah disebutkan oleh Nabi, unasun su'in kathirin. Manusia yang banyak tapi buruk-buruk, jelek-jelek. Qala Ibn Muflih, berkata Imam Ibn Muflih, yang bagi ayu'raf, hendaknya setiap kita mengetahui. Apa itu? Kata beliau, anna kathiran minal umur yaf'alu fiha kathiru minal nas khilaful amri syar'i. Bahwasanya kebanyakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu malah justru perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syar'i. Ini camkan ucapan ini. Kebanyakan yang dilakukan oleh manusia, apalagi di zaman kita sekarang ini, itu mayoritasnya melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Baik dari cara berpakaian, tindak tanduk, perbuatan maksiatnya, apalagi yang bid'ahnya merebak di mana-mana. Ada bid'ah, kesyirikannya mulai pada menggeliat dengan alasan budaya dan yang lainnya dihidup-hidupkan lagi. Ketahuilah, itu kenyataan yang ada. Karena itu penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Perbandingannya berapa? Disebutkan dengan dua lafaz hadis. Yang pertama, lafaz mengatakan min kulli mi'atin tis'atan wa tis'ina bi'san ilan nar. Pada setiap bilangan 100, maka 99 orang dilemparkan ke dalam neraka. Ada dengan lafaz yang kedua, min kulli alfin tis'atan wa tis'inu tis'umi'ah bi'than ila jahannam. Yang kedua dengan lafaz, pada setiap hitungan 1000 itu diambil 999 dilemparkan ke dalam neraka. Anda bisa lihat di Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah hadis itu terdapat di sana. Disahihkan Syekh Al-Albani di dalam kitab Shalih Jami'. Ini menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan sekali. Setiap 100, ini berkaitan dengan umatnya Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun yang 1000, ini berkaitan dengan umat manusia semuanya. Dari zaman Adam sampai Yaumul Qiyamah. Pada setiap hitungan 1000, diambil 999 manusia masuk neraka. Perbandingan satu soleh 1000 itu jelek. Waduh, kayak apa bang? Ya. Atau pada umatnya Nabi, satu orang berbanding 99 manusia. Yang 99 ini melakukan hal-hal yang menyimpang syariat. Satu banding 99 bang. Nenek nang desa yang jenengan pira bang? Satu banding se-RT apa se-RW apa malas kecamatan. Ini dia waikum muslimin rim jamian. Itu min sunnatillah. Ketetapan Allah seperti itu. Janganlah kita menjadi takut dengan kenyataan yang ada. Bahkan hal ini memacu kita untuk semangat tetap istiqamah. Karena kita mendapatkan dari Allah rezeki, nikmat yang besar, yang manusia banyakkan itu tidak tahu. Manusia kebanyakan taunya uang. Rizki itu adalah kekayaan. Rizki itu adalah harta benda. Taunya mereka itu. Tidak tahu nikmat ilmu. Tidak mengenyam pendidikan tauhid. Tidak doyan dengan sunnah. Yang penting duit. Mayoritas orang seperti itu. Walaupun kita juga butuh duit, Pak. Ya. Tetapi Allah berikan kepada kita kesadaran thalabul ilmi. Tidak diberikan kepada mereka-mereka yang jumlahnya lebih banyak. Bisa difahami hadirin? Masih ucapannya Imam Ibn Muflih. Beliau mengatakan, وَيَشْتَيْرُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم. Dan perbuatan yang menyimpang syariat tadi yang dilakukan oleh mayoritas manusia itu sifatnya bukan sembunyi. Yashtahir. Yashtahir itu apa? Masyhur. Terkenal. Dan kata beliau, wa yaqtadi katsiru minan nas, dan diikuti oleh banyak manusia. Fi fi'lihim, dalam perbuatan yang menyimpang tadi. Kalau kita berbicara masalah penyimpangan, ambil contoh bid'ah. Bid'ah dari zaman dulu sampai hari ini tidak pernah pudar. Bahkan tetap berjalan dan semakin banyak sampai yaumul kiamah. Itu bid'ah. Tidak pernah yang namanya bid'ah itu mati. Karena semakin orang jauh dari zaman Nabi, itu semakin umat jauh dari ilmu, jauh dari sunnah. Nah, bid'ah ini kaum muslimin masyhur di tengah-tengah masyarakat. Bid'ahnya Sufi, bid'ahnya Mu'tazila, bid'ahnya Syariah masyhur. Bid'ahnya ini, bid'ahnya itu. Bid'ah yang berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan apa, berkaitan terkenal. Sampai-sampai orang tidak tahu Islam kecuali bid'ahnya. Ini dia. Sampai-sampai orang mengatakan, lah Islam apa sih? Tengok orang ngerti perbuatan mereka disebut. Orang ngerti tahlilan namanya. Islam apa sih? Sampai-sampai orang mengatakan seperti itu. Ya kita tahlilan wa'alaikum muslimin membaca la ilaha illallah. Masa tidak? Cuman tidaklah kita melakukan dengan cara yang tidak syar'i. Kita membaca la ilaha illallah. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Takbir itu kalimat Allahu Akbar. Subhanallah kalimat. Tasbih itu kalimat apa? Subhanallah. Kita mengucapkan. Tetapi kaum muslimin saking masyhurnya, terkenalnya, ini itu orang taunya itu. Dalam keadaan seperti itu, seorang menegakkan sunnah itu beratnya luar biasa. Qalqabid al-jamar, seperti orang yang memegangi apa? Bara api. Mengerjakan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang menyimpang sunnah. Itu panas, dapat kritikan, dapat cemoohan. Lawang orang dikritik beman dan minder. Apa mani mengatakan diomong ke den jeleneh dewek nang keluarga, apa-apaan sih ngaji nang di. Apalagi sampai sebegitu, lebih minder maning, Pak. Ya, kadangkala seperti itu. Maka wa kaum muslimin, beliau menasihati kita, itu adalah kenyataan yang ada. Ya. Kemudian nasihat dari beliau. Walladhi yata'ayyan 'alal 'arif. Dan satu hal yang harus diketahui oleh setiap muslim, kata beliau. Mukhalatuhum fi dhalik. Ya, qala fi'lan wa la yuthbitu 'an dhalika wahdatuhu wa qillatur rafiq. Ada beliau, bagi orang yang berilmu, al-arif, orang yang berilmu sunnah, melihat kenyataan yang ada di sebelah kanan, maksiat pang banyak jumlahnya, pengikut musik reggae dengan pakaian yang norak lagi, perempuan seperti itu, muda-mudi, tua dan sebagainya, dangdutnya ini maksiat merebak di perkotaan, perkampungan, perdesaan, di sekolah-sekolahan, itu yang digembur-gemburkan. Di layar televisi, penyanyi ini, penyanyi itu, banyak macam-macam. Sisi yang satunya, kenyataannya ada. Ahlul bid'ahnya, sufinya, ininya, musyrikinya. Kata beliau, orang yang arif, orang yang memiliki ilmu, akan menyelisihi mereka itu. Saya, walhamdulillah mendapatkan ilmu saya tidak mau sama dengan mereka para pendosa. Saya tidak mau sama dengan mereka-mereka ahlul bid'ah dan musyrikin dan kafir. Saya enggak mau. Tidak mau sama. Kenapa tidak mau sama? Karena ilmu yang ada dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan, walidbitu andalik, dan jangan sampai seorang itu terhenti langkahnya dalam memegangi sunnah karena sedikitnya teman di tengah-tengah masyarakat manusia yang luas tadi. Ke kanan banyak dapati pelaku kemaksiatan, teman sekampung, teman seangkatan SMA masih suka membujuk, membisiki, SMS, menggoda, merayu, yang laki-laki, yang perempuan. Orang yang memiliki ilmu, kata beliau, tidak akan terhenti langkahnya dalam menunaikan sunnah gara-gara banyaknya teman yang buruk. Padahal itu satu tantangan bagi kaum muslimin. Tantangan sendiri itu. Belum ketika dia bekerja dalam satu pabrik di mana dia kerja, tidak ada yang ngerti sunnah. Ya. Yang sholat jamaah sedikit. Bahkan dia mungkin yang azan, dia mungkin pula yang qomat, dia mungkin yang imam dan makmum. Dewekan pak. Yang lainnya udut, ngobrol, mangan, dah, tedek mengek. Dolanannya musikan, rock. Di tengah-tengah yang seperti itu, badai topan menerpa dia. Musik selalu terdengar, gelisah. Omongan jorok, kotor, cacian antar mereka, gelisah. Ibadahnya pun terancam. Belum teman-teman kerja perempuannya, waduh. Mengerikan. Ketika antum tidak kuat dalam menghadapi yang seperti itu, jangan berarti antum lepaskan sunnah demi menyamakan diri dengan mereka. Selamatkan dirimu dengan sunnahmu, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, dengan keluar dari tempat itu. Karena tempat itu mengancam keistiqomahan. Cari rezeki yang lain. Bisa dipahami hadirin? Ini orang yang arif. Jangan sampai terhenti langkahnya mengikuti sunnah gara-gara dia melihat lingkungannya yang tidak mendukung akan sunnah yang dia tegakkan. Waqad qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi. Beliau kemudian menukilkan ucapan Imam An-Nawawi. Wala yaghtar al-insanu bi kathratil fa'ilin li hadha alladhi nuhina an. Janganlah seorang itu tertipu karena banyaknya orang-orang yang mengikuti kesesatan. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan kebatilan karena jumlah yang banyak kadang menyeret, menggoda, ya, menghanyutkan kita ke dalam sebuah kebid'ahan. Jangan sampai. Kemudian kata beliau, mimma la yura'i hadzal adab wa amtadhil ma qalahu Sayyidul Jalil Fudhl bin Iyad, andaknya kalian laksanakan nasihatnya al-Imam Fudhl bin Iyad. Apa ucapannya Fudhl bin Iyad? La tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Jangan kalian takut untuk berjalan di atas petunjuk dikarenakan sedikitnya yang melakukan. Dan jangan pula kalian bersenang gembira karena banyaknya teman di saat anda di atas kesesatan. Masya Allah, ini nasihat untuk bisa mengokohkan kita di atas sunnah di zaman-zaman yang seperti ini. Kita sebagai pemimpin keluarga, kalau pemimpin keluarganya saja lemah umpamanya, malu menampakkan sunnah, lah bagaimana dengan istri kita, wahai kaum muslimin? Apakah kita akan memaksakan istri kita melakukan sunnah dalam keadaan kita sendiri melepaskannya. Hal itu ayo muslimin sangat ironis ya, ini sangat hal yang menyayatkan hati. Istrinya istiqamah, suaminya yang melepaskan sunnah, yang pada akhirnya suaminya memaksa istrinya untuk melepas jilbabnya dan melarang untuk ta'lim. Na'udzubillahi min dzalik, akhirnya anak-anaknya pun menjadi korban, tidak mengenal sunnah lagi, dan sekarang ini bergaul dengan pergaulan yang buruk di tengah-tengah masyarakat yang jahil dengan ilmu. Bisa difahami hadirin? Belum? Asar? Ada jamnya di sini? Hah? Belum ya? Malam mungkin. Sepertinya jam 3 kurang 20 ya? 38. Oh iya. Kita lanjutkan sedikit. Qala Sufyan Tsauri rahimahullahu taala istausaw bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Istausaw artinya bersaling berwasiatlah kalian satu dengan yang lain antar ahli sunnah, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ghuraba, yang asing. Saling menasihati, mengingatkan seperti ini untuk tetap istiqamah, tetap belajar ilmu, tetap datang ke majelis salim, tetap di atas al-haq walaupun jumlahnya sedikit. Kita diperintahkan untuk saling nasihat, menasihati, wasiat, mewasiati, ya, saling mengingatkan tentang hal ini, karena kalau seandainya tidak, maka akan berguguran, luntur hidayah ini, karena memang sedikitnya yang melakukan dan tidak ada nasihat untuk istiqamah. Kemudian berikutnya, qala Yunus bin Ubaid, berkata Yunus bin Ubaid rahimahullahu taala, asbaha man idza arafa sunnah arafaha ghariban wa akhrabu minhu man ya'rifuha. Kata beliau, orang yang mengenal sunnah di zaman sekarang ini, kata beliau, dia akan mendapati sunnah Rasul itu adalah satu hal yang asing. Sunnah Nabi itu sudah menjadi perkara yang asing. Mungkin di antara kita mengatakan, dengan kuis Islam ket bien, bagaimana ngerti kayak kie ya. Paham kalimat ini pak? Ujarku aku puluhan tahun Islam loh, ning kondeng bagaimana ngerti wingi. Ini menunjukkan bahwa sunnah Nabi itu bukan perkara yang tersebar kemana-mana, asing, sedikit yang mengajarkannya, sedikit yang mengamalkannya. Sehingga masyarakat luas menjumpai sunnah Nabi menjadi sebuah ajaran yang dianggap baru oleh mereka. Sampai pada tingkatan yang sunnah itu dianggap muhdatsat. Tahu muhdatsat? Hal-hal yang baru-baru. Ini ajaran baru, ini salafi. Saya dari dulu nenek moyang gak pernah ngajari salafi. Ini ajaran baru. Padahal salafi itu adalah ajarannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya sudah muadzan. Mudah-mudahan ini yang bisa kita baca dalam kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.